السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Taib kismil fatah yaqra'un kulluhum. Baik, ahsantum. Bismillah, awal. Yaqra'ud. Lugha thaniya yaqra'un. Ismi syabab. Ad-din al-awwal yaqra'un. Malam yaqra' fal yaqra' indal waqin. Ahsantum barakallahu fikum. Nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala fi kitabih asy-Syari'ah. Akhbarana Khalaf ibnu Amr Al-Ukbari. Qala haddathana Al-Humaydi. Qala sami'tu Ibnu Uyayna, Sufyan Ibnu Uyayna. Yaqulu, beliau berkata, Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yangkusu. Sufyan ibnu Uyainah berkata, iman itu berupa ucapan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim ibnu Uyainah, Maka saudara beliau, saudaranya Sufyan bernama Ibrahim. Ibrahim bin Uyainah menimpali atau barakallahu fikum menyanggah atau menegur Ibnu Uyainah, itu saudaranya Sufyan. Ya Aba Muhammad, la taqulanna yazidu wa yankus. Hei Abu Muhammad, jangan kau bilang iman itu bisa bertambah atau berkurang. Nah, ya. Jangan kau bilang begitu. Cukup kau bilang iman itu adalah ucapan dan amalan. Jangan kau tambah-tambah. Nah. Faghadiba, maka Sufyan pun marah dengan saudaranya. Waqala uskut ya sabi. Nah, Sufyan berucap yang begitu tegas kepada saudaranya. Hei, anak kecil, diam kau. Bala hatta yabqa hatta la yabqa minhu syai'un. Kata Sufyan, tentu. Ya, iman itu bisa berkurang sampai pada tingkatan tidak tersisa sedikit pun. Artinya bisa habis. Nah, barakallahu fikum. Dari asar ini, barakallahu fikum, pelajaran yang kita ambil adalah jawazul ghadab. Ayat jawazul ghadab. Lintisaril haq wa ibtalil batil. Bolehnya marah. Kalau marahnya itu untuk menolong kebenaran dan membatilkan kebatilan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini dimasukkan dalam ka barakallahu fikum. Baik. Kategori marah yang mahmud, marah yang dipuji. Ya, marah yang tercela adalah marah linafsihi atau lintisari nafsihi. Marah untuk membela pribadinya, barakallahu fikum. Nah, itulah yang dimaksud dari ucapan Nabi, la taghdab, jangan engkau melampiaskan amarahmu. Maksudnya dalam urusan pribadi. Kita sebagai seorang muslim dianjurkan di dalam syariat ini untuk lebih memilih, barakallahu fikum, tayyib al-afwu, memaafkan dalam urusan pribadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Hendaknya kalian mengambil sikap memaafkan. Perintahkanlah manusia yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bahasa yang lain di dalam Al-Quran, barakallahu fikum, dengan bahasa idfa billati hiya ahsan. Ya. Tangkislah. Nah, atau tolaklah kejelekan-kejelekan tadi dengan cara yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bisa mengendalikan amarah atau emosi, khususnya masalah pribadi kita. Barakallahu fikum. Nah, ya, belajar untuk memaafkan orang lain, barakallahu fikum. Belajar untuk tidak, barakallahu fikum, melepas amarah. Nah, tapi beda halnya dengan kalau yang diinjak-injak kehormatannya itu adalah agama, yang dinistakan itu adalah agama, maka wajib bagi setiap muslim untuk bangkit membela agamanya. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Itu yang benar. Barakallahu fikum. Nah, tetapi yang nampak, yang banyak tersebar fenomena-fenomena yang ada di kalangan kaum muslimin, malah sebaliknya. Ya. Ketika barakallahu fikum yang dihina, ketika yang diinjak-injak adalah agama Allah, yang dinistakan adalah agama Allah, mereka melempem. Nah, mereka diam, ya, barakallahu fikum. Nah, tidak ada upaya barakallahu fikum untuk ingkarul munkar. Diam. Tapi giliran barakallahu fikum pribadinya yang disinggung, yang disulut, wah, ya, naam. Dia akan bangkit membelanya sampai titik darah penghabisan. Nah, itu terbalik. Harusnya sebaliknya. Barakallahu fikum. Dalam masalah pribadi, kita harus bisa berlapang dada, memaafkan. Tapi kalau sudah urusan agama, jangan main-main. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Barakallahu fikum. Ya. Ketika beliau disikapi dengan kasar oleh beberapa orang Arabi, barakallahu fikum, meminta kepada beliau harta, ya, bagian, barakallahu fikum, dengan kasar dan kakunya sampai mencekik beliau, ya, karena apa, syal yang terikat di leher beliau itu ditarik. Muhammad, mana jatah saya? Barakallahu fikum. Nah, di situ beliau tetap bersikap santun, barakallahu fikum, dan melayani orang tadi dengan barakallahu fikum, dengan baik. Iya. Nah, kesombongan dan kekuasaan yang ada pada beliau tidak beliau manfaatkan untuk merendahkan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ketika beliau berhasil barakallahu fikum menaklukkan kota Mekah. Ya, kalau raja-raja biasa itu kesempatan untuk balas dendam. Ya. Nah, tempat di mana dulu ketika beliau memulai dakwahnya diinjak-injak harga diri dan kehormatan beliau. Nah, barakallahu fikum. Sampai ketika beliau sholat, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, itu sama tokoh-tokoh kafir Quraisy, barakallahu fikum, yang benar-benar kelewatan, ya. Dia musyawarah dengan teman-temannya, bagaimana ini kita kerjain ini Muhammad, ya. Siapa yang berani ngambil jeruan unta kemarin yang barusan disembelih di sana, timpain kepalanya. Nah, barakallahu. Ada seseorang yang cari muka dengan pejabat-pejabat Quraisy tadi, saya. Nah, saya akan melakukannya. Ya benar. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu jeruan unta tadi diambil, Rasul lagi sholat, ditimpakan ke badan beliau. Nah, sampai beliau enggak bisa mengangkat, ya, badannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang membantu beliau adalah putrinya Fatimah. Nah, Fatimah yang barakallahu fikum, ya, memarahi itu pemimpin-pemimpin Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, baik. Mereka hanya diam saja. Ya, dimarahi oleh Fatimah putri beliau. Nah, baik. Ya, dalam kondisi barakallahu fikum seperti itu, ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, barakallahu fikum, beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Tokoh-tokoh Quraisy yang dulu punya masa lalu yang buruk dengan beliau, sudah, ya, bakal barakallahu fikum mati ini kita orang. Ya, Muhammad sudah berhasil menaklukkan kota kita. Sudah berpikiran akan akibat buruk pada diri mereka. Tapi Rasul berbesar hati, beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada balas dendam hari ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Beliau bahkan menawarkan pengampunan, menawarkan kemaafan. Luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, itu benar-benar orang yang berjiwa besar. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Tapi kalau sudah agama Allah yang barakallahu fikum diinjak-injak, yang dilecehkan, nah, beliau marah besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bahkan orang-orang yang dekat dengan beliau sekalipun akan dimarahi sama beliau. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mu'adz ibn Jabal, orang yang sangat beliau sayangi, sangat dekat dengan beliau, ketika barakallahu fikum membawa satu permasalahan yang menimbulkan fitnah, ditegur keras oleh Rasul. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Nah. Gara-garanya apa? Mu'adz barakallahu fikum salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, singkat saja salat Isya. Sudah malam. Pulang dia mengimami kaumnya salat Isya lagi. Barakallahu fikum. Dan di situ beliau panjang dan lama mengimami. Makmumnya masyaqqah, ya, sudah salatnya malam panjang lagi. Ada yang keluar dari jamaah, salat sendiri selesai sudah. Ya, tinggalkan. Ketahuan sama Mu'adz, dimarahin sama Mu'adz. Masa salat kayak gitu? Nah. Barakallahu fikum. Orang ini laporan kepada Rasul. Malah bah Mu'adz yang kena tegur. Enggak seperti itu. Jadi seorang imam barakallahu fikum. Nah, dia harus memperhatikan juga kondisi para makmumnya. Afattanun anta ya Mu'adz. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga Usama bin Zaid barakallahu fikum, juga sama Habibur Rasulillah. Iya. Orang yang sangat dicintai oleh Rasul barakallahu fikum. Nah, ketika Usama pada saat perang barakallahu fikum, ya, dia bertarung dengan seorang dari kalangan orang-orang kafir, sengit sampai akhirnya orang kafir tadi terpojokkan, ya. Sudah tinggal barakallahu fikum, ditebaskan saja pedang itu ke lehernya, dia langsung cari apa, posisi aman, langsung bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Usama sudah kadung terlanjur terbawa emosi, ah ya, paling cari aman, langsung ditebaskan itu pedang ke leher orang tadi. Nah, mati itu orang. Sampai berita ini kepada Rasul, dipanggil Usama. Usama, sini kau. Nah, ya. Rasul mengatakan, "Ataqtulu man qala la ilaha illallah?" Apa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Itu cari aman Rasul, orang itu paling ya, enggak ikhlas dia. Nah, terus dimarahi sama Rasul. Sambil nyesek dadanya Usama. Ya, nah, duhai kiranya saya enggak kebal belasan kemarin. Nyesal. Nah, itu Rasul. Cara beliau mendidik generasi yang unggul. Barakallahu fikum. Ya, beliau mendidik para sahabat untuk memiliki hati yang besar. Kalau itu urusan masalah pribadi. Tapi kalau urusan masalah agama. Maka harus punya ghirah. Semangat barakallahu fikum untuk membela dan menjunjung tinggi agamanya. Nah, baik. Kemudian barakallahu fikum, tayyib, dari bentuk teguran, ya, lisan dari Sufyan ibnu Uyainah kepada saudaranya barakallahu fikum itu cukup menarik, ya, ya sobi, anak kecil, diam kau. Nah, barakallahu fikum, tayyib, dikatakan sobi, kenapa ikhwan? Minal jahl, ya. Dari kebodohan. Nah, anak kecil kan barakallahu fikum ilmunya belum sempurna, ya. Cenderung dengan sikap yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu lebih halus daripada ya jahil, hei orang bodoh, diam kau. Ya kan? Itu kan terlalu kasar. Nah, beliau cari yang lebih halus lagi. Ya anak kecil, diam kau. Nah, itu maksudnya, ya. Karena dia dari ucapan saudaranya tadi berarti dia enggak ngerti. Ya, kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum. Nah, maka beliau menugirnya dengan apa? Ya sobi, anak kecil. Diam. Nah, kalau enggak ngerti, jangan banyak bicara. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian dari pernyataan beliau, barakallahu fikum, memberikan faedah annal iman, tayyib, yang kusuh hatta la yabqa minhu syai', bahwa iman itu bisa berkurang, annal iman yang kusuh hatta la yabqa minhu syai', iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Barakallahu fikum. Nah, bisa benar-benar ludes. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ketika dia melakukan sesuatu yang bisa menghanguskan semua keimanannya. Seperti apa, Evan? Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Nah, ya. Syirik. Sihir. Barakallahu fikum. Kemudian tayyib. Al-murtad. Ya, iya. Dan pembatal-pembatal Islam yang lain, barakallahu fikum, itu adalah salah satu penyebab iman itu habis, tidak tersisa. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala akhbarana Abul Abbas Ahmad ibnu Musa ibni Zanjawi atau Zanjawi, bisa Zanjawi, bisa barakallahu fikum Zanjua, Janzu, Zanjuyah, iya. Seperti Sibawih atau Sibuyah. Ada dua bacaan. Nah, Zanjawi atau Zanjua, Zanjuyah, ya. Nah, dua bacaan. Kalau ahli lughah biasanya barakallahu fikum mereka lebih menggunakan bacaan way. Kalau ahli hadis yah, ya. Sibuyah, Sibawai, barakallahu fikum. Nah, Sibawai itu biasanya ahli lughah. Kalau ahli hadis biasanya membacanya dengan Sibuyah, barakallahu fikum. Nah. Al-Qattan قال حدثنا إبراهيم ابن الوليد القرشي قال حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول إمام أوزاعي berkata الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه fa innahu mubtadi'un. Kata Imam Auza'i, iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Barang siapa yang menduga iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang, hati-hati, ya, waspadalah kalian dari orang tersebut. Karena orang itu adalah ahli bid'ah. Kalau ada yang punya pemahaman, iman itu tidak akan berkurang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari asar Imam Al-Auza'i, barakallahu fikum. Selain dari faedah yang sebelumnya, sama. Yaitu, anna min alamatil mubtadi' qauluhum anna min alamatil mubtadi' qauluhum bi adami naqsil iman. Nah, pendapat mereka bahwa iman itu tidak bisa berkurang. Nah, itu termasuk tanda-tanda ahli bid'ah. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Al-Mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Ibnu Makhladin. Qala haddatsana Abu Dawuda. Qala sami'tu Ahmad ibn Hanbalin yaqulu Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu. Imam Ahmad mengatakan, iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Nah, tambah lagi, ya, tadi Auza'i, sebelumnya Ibnu Uyainah, sebelumnya Imam Malik. Nah, lengkap para imam-imam ahli sunnah. Sehingga mereka yang punya pendapat iman itu barakallahu fikum tidak bisa berkurang. Tayyib, enggak ada salaf sedikit pun yang membela pendapat mereka. Ya, nah. Dan kemarin kita sudah membahas terkait dengan tawakufnya Imam Malik. di mana beliau hanya mencukupkan dengan penyebutan lafaz yazidu, tapi tidak menyebutkan kalimat yang khusus. Sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu hanya pada kondisi dan kasus ya tertentu. Dan beliau punya pendapat yang begitu jelas, gamblang, sama seperti ulama-ulama yang lain, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ibnu Makhladin. Qala haddathana Abu Dawud, qala haddathana Ahmadu. Qala haddathana Surayju Ibnu Nu'man. Qala haddathana Abdullah Ibnu Nafi'. Qala Malikun yaqulu. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ini memperjelas bagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, untuk membantah sebagian pihak yang menjadikan pernyataan Imam Malik ketika beliau tawakuf, ketika beliau tidak menyebutkan iman itu berkurang, itu dijadikan apa? Pegangan mereka. Kami ada salafnya, Imam Malik. Nah, ya. Barakallahu fikum. Kadzibun ala Malik. Dusta atas Imam Malik. Nah, dalam riwayat yang begitu banyak, beliau terang-terangan sekali lagi mengatakan iman itu bisa berkurang. Ya. Sempat ditanyakan kepada Imam Ahmad, Imam Malik kok tidak menyebutkan dia bisa berkurang? Kata Imam Ahmad, iya. Ya, pada saat itu. Tapi dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan iman itu bisa berkurang. Barakallahu fikum. Makanya di sini sama Imam Al-Ajuri dinukilkan berkali-kali kalamnya Imam Malik ya, untuk menepis adanya isu seperti itu. Nah. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Ja'far ibnu Muhammadin As-Sandali. قال حدثنا الفضل ابن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد ابن حنبل. بارك الله فيكم. نعم. أبو عبد الله itu kunyahnya Imam Ahmad bin Hanbal. بارك الله فيكم. نعم. Imam Syafi'i siapa kunyahnya, Dek? Nah, kamu, Dek. Imam Syafi'i kunyahnya siapa, Dek? Wah, kunyahnya Abu Wallahu A'lam. Kamu, Dek. Siapa kunyahnya Imam Syafi'i? Hah? Ada yang satunya itu. Ya. Abu Abdillah Ahsanta. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Nah. Imam Malik, siapa kunyahnya? Ya, ada ini satunya. Siapa kunyahnya Imam Malik? Siapa? Benar. Tadi kok enggak tahu bilangnya? Dapat bocoran ya? Ini yang di belakang. Hah, antum. Imam Malik siapa kunyahnya? Abu siapa Imam Malik? Iya, antum. Wallahu a'lam. Antum. Antum. Ya, ya, noleh ke belakang nih, pakai pensil hijau. Imam Malik siapa kunyahnya? Wallahu a'lam. Nah, ini. Mas-mas yang satu ini. Ya, Mas. Siapa, Mas? Imam Malik kunyahnya siapa, Mas? Wallahu a'lam. Itu Pak Kiai itu yang di tembok itu, Pak Ketip. Ah, Pak Pengulu, Pak Pengulu. Ya. Nah. Siapa kunyahnya Imam Malik? Siapa? Abu Abdillah. Ya, Imam Malik juga Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah. Ya, Imam Syafi'i Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah. Naam. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Antum? Bukan Atubani. Kalau Atubani ustaz kita, ya kan? Nah. Abu Hanifah. Siapa kunyahnya Abu Hanifah? Siapa? Abu Hanifah Ahsanta, ya. Abu Hanifah ya Abu Hanifah. Namanya siapa Abu Hanifah? Nah, namanya siapa? Namanya Lupa bin Lali. Nah, siapa namanya Imam Abu Hanifah? Hairus. Wallahu a'lam. Antum? Naam. Wallahu a'lam antum? Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit. Hasan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana Ja'far ibnu Muhammad as-Sandali qala haddatsana al-Fadl ibnu Ziyadin qala haddatsana Abu Abdullah yani Ahmad ibnu Hanbal qala haddatsana Waqi' barakallahu fikum. Waqi' gurunya Imam Syafi'i, juga gurunya Imam Ahmad. Qala haddatsana Sufyan an Hisham ibni Urwah an abihi, dari ayahnya Urwah ibnu Zubair barakallahu fikum. Naam ya, kakaknya bernama Abdullah. Kalau Abdullah dia tabaqahnya sahabah Abdullah ibnu Zubair. Kalau Urwah dia tabi'i. Nah, terpaut dari usia dan juga kesempatan melihat atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda. Nah, Abdullah sempat mendapati berjumpa dengan Nabi sedangkan Urwah tidak. Barakallahu fikum. Nah. Qala ma naqasat amanatu 'abdin illa naqasa imanuhu. Kata Urwah, tidaklah berkurang amanah seorang hamba melainkan imannya akan berkurang. Qala al-Fadl wa sami'tu Aba Abdullah wa su'ila an nuqsanil iman. Faqala haddatsana Waqi' an Sufyan an Hisham ibni Urwah an abihi qala. Tayyib. Al-Fadl berkata, aku mendengar Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah berkurangnya iman. Nah, pada masa itu sempat rame ya kan? Karena tadi ada batu loncatan bagi mereka untuk memunculkan pemahaman ini. Karena apa tadi? Tawakuhnya Imam Malik. Jadi dijadikan rame. Nah, sehingga ahli ilm bertanya kepada ulama-ulama besar untuk mengokohkan dan menguatkan i'tiqad akidah ahli sunnah ini. Imam Ahmad ditanya, bagaimana dengan perihal berkurangnya iman? Maka Imam Ahmad menjawab dengan hadis, dengan sanad barakallahu fikum, yang di situ ada jawabannya. Telah menceritakan kepada kami Imam Waqi' dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan, ma untuqisat amanatu abdin illa untuqisa imanuhu. Nah, tidaklah berkurang amanah seorang hamba melainkan imannya juga akan berkurang. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari asar tersebut barakallahu fikum, yang pertama adalah alaqah bainal amanah wal iman, adanya kaitan, adanya keterikatan antara sikap amanah dan keimanan. Nah, ya wa annahuma mutalaziman, dan keduanya saling melazimkan. Barakallahu fikum. Nah, kalau amanah itu ada, berarti iman itu ada. Kalau amanah itu tidak ada, berarti iman itu tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga sangat erat kaitannya. Barakallahu fikum. Orang yang sangat kuat menjaga amanah, berarti orang ini yang sangat kuat imannya. Gitu saja. Orang yang barakallahu fikum memiliki sifat khianat, ya, tidak amanah, berarti ini orang imannya rapuh. Gitu saja. Barakallahu fikum. Untuk menilai, ya, diri kita sendiri. Nah, kita ini termasuk orang yang kuat iman atau lemah. Tinggal dilihat sejauh mana kita barakallahu fikum menunaikan amanah. Tayyib, amanah sendiri barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, al-amanatu tufassaru bi amrayni. Al-amanatu tufassaru bi amrayni. Amanah itu di dalam istilah syar'i itu ditafsirkan dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, faraidullahi wa hukukullahi. Faraidullahi wa hukukullahi. Amanah itu adalah kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya dan hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Itu amanah. Ya. Seperti beliau contohkan, min salatin, seperti salat. Wa saumin, seperti puasa. Wa jihadin, seperti jihad. Wa nahwi dzalika. Dan yang semisal dengan itu. Nah, jadi sholat itu amanah. Puasa itu amanah. Jihad itu amanah. Haji amanah. Zakat amanah. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang tidak menunaikan sholatnya dengan baik, ya berarti tandanya orang ini tidak amanah. Ya, nah, barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan juga tidak amanah. Menunjukkan imannya berkurang. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, yuqalu laha amanatun. Itu semua dibilang dengan amanah. Wahakadha at-taklifu. Wahakadha at-taklifu bima harramallahu ala ibadihi. Ayyam tani'a anhu al-insan. Wahakadha at-taklif bima harramallahu ala ibadihi ayyam tani'a anhu al-insanu amanatun. Kata Syekh, demikian juga taklif, pembebanan dengan apa yang Allah haramkan kepada hamba-hambanya, yaitu agar hamba-hamba tadi menahan dirinya untuk tidak jatuh dalam keharaman tadi, itu juga adalah amanah. Ya. Nah. Seperti apa? Kita diharamkan untuk durhaka kepada kedua orang tua dengan berbagai macam bentuk kedurhakaan. Di antaranya berkata uffin. Di antaranya wala tanharhuma. Jangan kalian bentak keduanya. Itu amanah. Sehingga kalau kita membentak kedua orang tua kita, kita melawan kedua orang tua kita, kita durhaka, berarti kita tidak amanah. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya amanah itu berat. Barakallahu fikum. Nah, lebih berat dari barakallahu fikum sesuatu yang berat. Sampai gunung, ya, langit, bumi enggak sanggup untuk memikulnya ketika Allah tawarkan amanah dalam bentuk seperti ini. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Itu amanah dalam artian seperti ini. Barakallahu fik. Nah, enggak kuat, ya. Tapi manusia yang berani untuk memikul amanah tadi, barakallahu fikum. Nah, innahu kana dzaluman jahula. Padahal manusia itu punya sifat bodoh dan zalim, barakallahu fikum. Nah, amanah artian yang kedua, al-amru tsani, makna amanah yang kedua dalam istilah syar'i adalah hajatun nas wa huququn nas. Hajatun nas wa huququn nas. Minal wada'i'i minal wada'i wal awari warruhuni. Nah, yang kedua, amanah dalam artian kebutuhan-kebutuhan manusia dan hak-hak manusia. Seperti apa? Titipan. Ya. Nah, titipan orang itu amanah. Kita dititipi rumah, itu amanah. Nah, tunaikan amanah tadi. Misal kita diminta, mas ini ada rumah anak mudik mau pulang kampung, tolong ya dirawat. Nah, ya itu ada burung kasih makan, ada ikan dikasih makan, yep ya. Nah, kebun ya, dibersihkan, ya. Nah, kasih uang ini untuk biaya selama 1 bulan. 2 juta. Ya, barakallahu fikum. Ya, sudah kita jalankan tugas sesuai dengan yang diamanahkan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan malah kesempatan bongkar-bongkar lemari orang tadi, barakallahu fikum ya. Nah. Cari macam-macam di situ. Ada jam tangan bagus diambil, barakallahu fikum. Itu pengkhianat. Enggak amanah terhadap barang titipan. Barakallahu fikum. Nah. Begitu juga ar-ruhun, barang yang digadaikan. Itu enggak boleh kita barakallahu fikum manfaatkan, ya, sampai orang tadi mengembalikan pinjamannya, barakallahu fikum. Nah. Hadhihi, kata beliau, yuqalu laha amanatun aidan. Perkara-perkara ini juga dalam istilah syar'i dibilang dengan amanah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu artian amanah dalam istilah syar'i, ya. Ada 2 perkara tadi. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa qala Ahmadu qala waqi'un al-imanu yazidu wa yanqusu wa huwa qaulu Sufyan. Nah, di ucapan Imam Waqi, ucapan Sufyan, ya Ibnu Uyainah, Imam Malik, Imam Ahmad, sudah lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Wa haddatsana Abu Bakrin Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Yusuf bin Musa Al-Qattan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Abil Haitham an Sa'id ibn Jubairin walakin liyatma'inna qalbi. Ayat ini berbicara pada peristiwa apa? Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah bertanya, apa kamu enggak yakin? Nah, yakin. Cuman saya ingin apa? Lihat ma'inna qalbi. Hati saya ini tenteram. Nah, apa kata Sa'id bin Jubair? Tafsirnya, qala liyazdada imanan. Agar supaya imanku ini semakin bertambah. Nah, dia ingin melihat kekuasaan Allah dalam menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Muhammad ibn Husain, Imam Al-Aljuri sendiri, fima zakartu min hadzal bab muqni'un liman waffaqahu Allah ta'ala lirrasyadi wa salima min al-ahwa'id dhallati. Apa yang sudah saya sebutkan dalam bab ini, kata beliau, sudah cukup memuaskan. Muqni'. Ya, sudah memuaskan, kata beliau. Tapi beliau sebutkan memuaskan itu bagi siapa? Liman waffaqahullah. Bagi orang yang Allah berikan taufik untuk dibimbing. Ya, sudah dikasih tahu ini saja sudah. Iya, yakin saya. Tidak lagi terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan ahli bid'ah. Dan dia selamat dari hawa nafsu yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Selesai satu bab yang cukup panjang yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri untuk menambah keyakinan kita, barakallahu fikum, tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau iman itu bisa bertambah, berkurang, ya, dia adalah ucapan dan amalan. Nah, atau keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Masya Allah. Barakallahu.